Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babul 20, bab yang ke-20, kata beliau rahimahullah, bab fid dalalati ala khairin wa du'ai ila huda au dalalah. Bab tentang dalil-dalil, afan, bab tentang menunjuki orang lain kepada kebaikan. Wa du'a ila huda au dalalah. Dan tentang mengajak orang lain kepada jalan petunjuk ataupun kesesatan. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Dalam bab ini beliau akan membahas tentang ad-dilalah 'alal khair dan ad-du'a ila huda. Menunjuki orang lain kepada jalan yang benar. Dan poin yang kedua, mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama surat Al-Qasas ayat ke-87, kata Allah, wad'u ila rabbik, dan serulah oleh kalian kepada jalan Rabb kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Nahl ayat ke-125, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Serulah, ajaklah menuju jalan Rabb engkau bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan wejangan yang baik. Wa qala ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-Ma'idah ayat yang kedua. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Al-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang bab ini bersama dengan dalil-dalil yang kita baca di atas tadi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ad-dalalatu 'alal khair, ya'ni an yubayyinal insanu linnasil khairal ladhi yantafi'una bihi fi umuri dinihim wa dunyahum. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa judul bab ini ada dua poin yang ingin disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Poin yang pertama, tentang masalah menunjukkan orang lain kepada jalan hidayah. Nah, yang dimaksud menunjuki orang lain kepada jalan hidayah, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, yaitu seseorang menjelaskan, memberikan ilmu kepada manusia tentang kebaikan yang akan bermanfaat untuk mereka, baik dalam perkara dunianya atau dalam perkara agama. Jadi ini yang dimaksud ad-dilalah alal khair, menunjuki kepada kebenaran, yaitu kamu berikan ilmu, kamu berikan pengetahuan, berikan penjelasan kepada orang lain tentang jalan hidayah itu. Dan kategori yang pertama ini tidak mesti dia harus mengajak. Jadi yang pertama ini yang dimaksud adalah sekedar menjelaskan kebenaran tanpa mengajak. Qala wa man dalla ala khairin fa huwa kafa'ilihi. Ini kaidah. Barang siapa yang menunjuki kepada satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini telah menjadi kaidah. Siapa saja yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hanya sekedar menunjuki, hanya sekedar memberikan ilmu. Kemudian orang yang dia tunjuki tadi, orang yang diberikan, dia berikan ilmu itu mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Meskipun dia tidak mengamalkan, dan orang yang dia beritahu tadi yang mengamalkan, tapi dia mendapatkan pahala dari menyampaikan kebaikan itu, dan mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang yang dia berikan ilmu tadi. Tayib. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, wad'u'a ila huda. Poin yang kedua, kategori yang kedua, mengajak orang lain kepada kebenaran. Mengajak orang lain kepada bimbingan, petunjuk. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa ammad da'watu ilaihi fa huwa akhassu minad dalalah. Yang namanya menyeru, mengajak orang lain kepada kebaikan, itu lebih khusus, lebih spesifik dibandingkan hanya sekedar memberikan ilmu. Jadi orang yang menunjuki belum tentu dia berdakwah. Orang yang memberitahukan satu kebenaran belum tentu dia berdakwah. Tapi orang yang berdakwah pasti dia menunjukkan kepada kebaikan, mengajak. Ada langkah yang kedua. Yang pertama tadi memberikan ilmu, yang kedua mengajak orang yang diberikan ilmu itu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Membuka jalan hidayah, ini loh jalan yang benar itu, ini loh jalan yang lurus. Langkah keduanya, ayo ikut saya meniti jalan yang lurus ini. Li'anna al-insana qad yadullu fayubayyin wala yad'u. Karena terkadang ada orang yang hanya mampu sampai pada kategori pertama. Dia bisa menunjuki orang lain, dia bisa menjelaskan kepada orang lain tentang kebenaran, tentang al-haq, tapi dia belum bisa untuk mengajak mereka mengikuti al-haq, menempuh al-haq tadi. Fa'idha da'a kana hadha akmal wa afdal. Tapi kalau dia sudah bisa mengamalkan kategori yang kedua, melangkah pada langkah yang kedua, mengajak orang yang dia berikan ilmu tadi, kana akmal wa afdal, maka itu akan menjadi lebih sempurna, dan itu menjadi keutamaan bagi orang tersebut. Wal insanu ma'murun bidda'wati ilal khair ay ad-da'wati ilallah. Dan seorang mukmin, seorang muslim itu diperintahkan untuk dia mengajak kepada kebaikan. Artinya dia memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain kepada jalan Allah. Ini kewajibannya, bukan hanya sekedar menunjukkan. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa kewajiban masing-masing muslim itu harus pada langkah yang kedua, berhasil mengajak orang lain kepada al-haq, Maka isyaratnya adalah langkah yang pertama harus. Sebelum dia memberitahukan kebenaran itu kepada orang lain, dia harus terlebih dahulu mengetahui dengan baik kebenaran tersebut. Sebelum dia memberikan bimbingan kepada orang lain, dia harus terlebih dahulu mengetahui bimbingan tersebut. Tidak mungkin seorang yang tidak mengetahui apa-apa, dia memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu di sisinya, dia tidak akan bisa memberi. Maka ayuh alaikatu fila rahimani wa rahimukumullah, pernah kita sebutkan bahwa di antara syarat untuk bisa menunjuki orang lain kepada jalan kebenaran, kepada al-haq, atau juga melarang orang lain dari kemungkaran, syarat yang paling penting adalah al-ilm. Dia mengetahui tentang perintah itu dan dia mengetahui tentang kemungkaran itu, sehingga ketika dia memerintahkan orang lain untuk melaksanakan, mengamalkan perintah Allah di atas ilmu yang jelas, atau ketika dia melarang orang lain dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang jelas, dia tidak akan salah. Berbeda ketika orang tidak memiliki ilmu. Sesuatu dia sangka kebaikan, dia perintahkan orang lain untuk mengamalkan kebaikan itu, untuk menetapi kebaikan itu, ternyata itu bukan kebaikan. Atau dia melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, menganggap bahwa sesuatu itu adalah kejelekan, sesuatu itu sebagai sebuah dosa, maksiat, tapi ternyata itu bukan kejelekan, itu bukan dosa, itu bukan maksiat. Ini akan terjadi pada orang yang tidak memiliki ilmu tentang al-awamir wan nawahi, tentang perintah-perintah syariat atau tentang larangan-larangan dalam syariat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan atau sebagai dalil dari apa yang kita sebutkan di atas, bahwa masing-masing muslim, masing-masing pribadi muslim, dia memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain kepada al-haq, melarang mereka dari kemungkaran. Yang pertama adalah ayat yang disebutkan oleh beliau sebagai dalil awal dari bab ini, ud'u ila sabili rabbika, serulah menuju jalan Rabb kamu, menuju al-haq yang digariskan oleh Rob kamu. Ayat yang lain, yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah, wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun, sekelompok, yad'una ilal khair, yang dia menyeru orang lain kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Dia melarang dari perkara-perkara yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, yang berpecah, yang berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya bukti yang jelas, keterangan yang jelas. Tentang apa? Tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tadi. Tentang perintah-perintah terhadap perkara-perkara kebaikan dan tentang larangan-larangan dari perkara-perkara kemungkaran. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang menyelisihi itu, orang-orang yang berpecah dalam masalah itu, mereka diancam mendapatkan azab yang besar. Fahadihil ayat wa amsaluha kulluha tadullu ala annal insana yambaghi lahu an yakuna da'iyan ilallah. Maka ayat-ayat di atas tadi, demikian juga ayat-ayat lain yang semisalnya, seluruhnya menunjukkan bahwa seorang manusia selayaknya untuk dia mau mengajak orang lain kepada jalan kebenaran. Walakin la yumkin an tatimmad da'watu illa bi'ilmil insan bima yad'u ilaihi. Nah, ini kita sebutkan tadi. Kewajibannya dia harus menyeru orang lain kepada perkara kebaikan. Tapi tidak akan mungkin sempurna, tidak akan mungkin bisa terlaksana dia mengajak orang lain kepada kebaikan atau melarang orang lain dari kemungkaran illa bi'ilmil insan bima yad'u ilaihi, kecuali dia memiliki ilmu tentang apa yang dia serukan tadi, tentang apa yang dia perintahkan, tentang apa yang dia larang. Kalau dia tidak punya ilmu, mustahil dia bisa menunjuki orang lain kepada kebenaran atau dia melarang orang lain dari kemungkaran. Li'annal jahil qad yad'u ila syai'in yadhunnuhu haqqan wa huwa batil. Karena seorang yang bodoh yang tidak punya ilmu, bisa saja dia mengajak orang lain kepada sesuatu yang dia anggap sebagai kebenaran padahal itu adalah kebatilan. Wa qad yanha 'an syai'in yadhunnuhu batilan wa huwa haqq. Dan terkadang juga dia melarang dari sesuatu yang dia kira itu adalah kebatilan padahal itu adalah al-haq. Fala budda minal ilmi awwalan fayata'allamul insanu ma yad'u ilaihi. Maka kewajiban pertama bagi masing-masing manusia adalah untuk berilmu terlebih dahulu. Wasawa'un kana 'aliman mutabahhiran fahiman fi jami'i abwabil ilm aw kana 'aliman fi nafsil mas'alati allati yad'u ilaiha. Masalah berikutnya adalah apakah syarat untuk mengajak orang lain yang dia harus terlebih dahulu berilmu itu, dia harus menguasai banyak ilmu terlebih dahulu atau tidak? Kan syaratnya tadi harus berilmu, baru dia bisa mengajak orang lain kepada kebaikan atau melarang orang lain dari kemungkaran. Kalau dia belum punya ilmu, tidak boleh dia melakukan itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah harus ilmunya luas terlebih dahulu atau tidak? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bukan merupakan syarat seseorang itu mengajak orang lain kepada kebaikan atau melarang orang lain dari kemungkaran, dia harus punya ilmu yang banyak tentang kebaikan atau dia punya ilmu yang banyak tentang kemungkaran. Sesuatu yang menjadi keutamaan, menjadi fadilah ketika dia menguasai banyak ilmu. Tapi pada satu kondisi dia mengerti tentang satu cabang ilmu atau tentang satu masalah dalam keilmuan tersebut dan dia memahaminya dengan baik, itu sudah cukup untuk dia bisa mengajak orang lain kepada kebaikan yang berkaitan dengan satu masalah tadi. Masalah yang lain jangan. Ada 12 masalah contoh. Antum baru mengetahui satu masalah. Misal masalah yang kedua, antum tahu masalah itu beserta dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kemudian perincian di bawahnya. Antum bisa memahaminya dengan baik. Masalah yang kedua. Boleh antum berdakwah dalam masalah tersebut? Boleh. Tidak mesti antum harus memahami dengan baik, mengilmui dari perkara satu, masalah satu sampai masalah 12, tidak. Masalah dua yang antum sudah pahami dengan baik tadi, ajak orang lain kepada masalah tersebut. Tayyib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, linufrida atau linufrida annaka turidu antadu'un nas ila iqamatis sholah. Sebagai contoh, engkau telah memahami perkara sholat dengan baik, tahu dalilnya, tahu perinciannya, tahu hukum-hukum di dalamnya. Kemudian engkau ingin mengajak orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain tentang masalah sholat. Sholat ini begini, begini, begini, begini. Dalil kewajibannya ini. Ada sholat-sholat yang sunnah, dalilnya ini. Rincian dalam sholat itu, mulai dari salam, mulai dari takbir afan, sampai dengan salam, dia paham dengan baik. Ingin mengajarkan orang lain tentang apa yang dia pahami dalam masalah sholat itu. Fa'idha faquhta ahkama sholati wa'araftaha jayyidan fad'u ilaiha. Kalau kamu telah memahami masalah sholat dengan baik, kamu mengetahui dengan baik, punya ilmu dengan baik tentang masalah sholat, maka ajarkan kepada orang lain tentang apa yang kamu pahami dalam masalah sholat itu. Ajarkan kepada orang lain, ajak orang lain. Larang mereka ketika melakukan kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan sholat. Wa in kunta la ta'rif ghairaha min abwabil ilm. Meskipun dalam masalah ilmu yang lain, dalam masalah sedekah kamu belum punya ilmu yang cukup, dalam masalah zakat kamu belum punya ilmu yang cukup, dalam masalah puasa belum punya ilmu yang cukup, dalam masalah haji belum punya ilmu yang cukup, dalam masalah akidah belum punya ilmu yang cukup, itu bukan syarat. Masalah sholat yang sudah kamu pahami dengan baik, ajarkan itu kepada orang lain, sampaikan itu kepada orang lain. Yang belum, dari masalah-masalah yang lain tadi, tetap belajar. Masalah puasa belum paham, belum punya ilmu yang cukup, ya belajar tentang puasa sampai punya ilmu yang cukup, dan kau bisa sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Taib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun itu hanya satu ayat. Qala walakin la yajuzu an tad'uwa bila ilmin abadan li'anna dhalika fihi khatarun. Tetapi ketika seorang benar-benar tidak memiliki ilmu yang cukup dalam masalah-masalah di atas tadi, maka selama-lamanya dia tidak diperbolehkan untuk melakukan kewajiban ini. Kenapa? Li'anna dhalika fihi khatarun. Karena di sana terdapat bahaya yang besar kalau sampai memaksakan diri dalam kondisi belum punya ilmu yang cukup untuk menyampaikan ilmu. Ada bahaya besar di sana, di belakang itu. Khatarun 'alaika anta wa khatarun 'ala ghairika. Bahaya yang akan kembali kepada diri kamu sendiri dan bahaya yang lebih besar yang akan kembali kepada orang lain, kepada umat. Bahaya yang pertama. Apa sih bahayanya untuk diri kita? Bahayanya untuk diri kita juga bukan main-main. Kalau dalam masalah dunia saja, kita tidak punya ilmu, tidak berani untuk berbicara banyak terhadap sesuatu dari perkara dunia itu. Khawatirnya apa? Khawatirnya malah kerusakan yang terjadi. Apalagi dalam masalah agama Allah, yang kaitannya dengan akhirat, dengan kehidupan yang abadi. Salah benarnya hasilnya surga atau neraka. Maka ini tidak bisa main-main. Tidak semua orang diperbolehkan berbicara masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak memiliki ilmu. Tapi ma'asyurullah rahimani wa rahmukumullah, musibah besar yang terjadi di zaman kita ini, orang lebih mudah berbicara tentang masalah agama, lebih tidak punya rasa takut ketika berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia tidak punya ilmu. Belum cukup ilmu, belum punya keahlian, berani berbicara atas nama agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu yang akan merusak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak punya ilmu tapi memaksakan diri berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita kembali. Bahaya apa yang mengancam seorang yang tidak punya ilmu, dia memaksakan diri untuk menyampaikan ilmu? Cukup satu ayat sebetulnya sebagai ancaman besar, bahaya besar bagi orang ini, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Kata Allah Azza wa Jal, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya saja innama, sering kita ulang-ulang namanya, adalah adatul hasr, alat yang berfungsi untuk membatasi apa yang akan disebutkan setelahnya. Innama harrama rabbi, sesungguhnya saja yang diharamkan oleh Rabbku perkara-perkara berikut ini. Dan di dalam ayat ini Allah sebutkan dari dosa yang paling ringan sampai dosa yang paling tinggi. Coba lihat apa nanti dosa yang paling tinggi. Kata Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Yang diharamkan oleh Allah adalah segala bentuk perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal ithma, perbuatan dosa. Yang ketiga, level di atasnya lagi, wal baghya bi ghairil haq, perbuatan melampaui batas tanpa hak. Yang berikutnya di atasnya lagi, wa antusyriku billahi, engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yunazzil bihi sultana, yang tidak akan pernah bisa kamu mendatangkan hujjah, bukti yang jelas, alasan yang kuat ketika nanti dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kesyirikan itu. Kira-kira perbuatan syirik, perbuatan yang paling besar atau tidak? Kejahatan yang paling besar atau tidak? Kedzaliman yang paling besar atau tidak? Iya. Tapi masih ada satu lagi level di atasnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Dan termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah antakulu, kalian mengucapkan, menyampaikan sesuatu, alallah, atas nama Allah, berarti berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mala ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui tentang agama Allah itu. Tadi levelnya dari bawah, dari yang paling kecil sampai yang paling atas. Nah ini yang terakhir, berkata, berbicara atas nama agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu tentang agama Allah tersebut. Lebih besar daripada kesyirikan. Ini saja, ayat ini saja sudah cukup sebagai ancaman besar, bahaya besar untuk orang yang bermudah-mudahan membuka mulut berbicara tentang agama Allah padahal dia tidak tahu, tidak punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala tadi. Hendaknya kita merasa takut, ahli sunnah merasa takut menjaga lisan untuk membicarakan hukum Allah kalau tidak ada dasar ilmunya. Lebih baik diam daripada mengucapkan salah. Itu berkaitan dengan diri kita sendiri, apalagi ini berkaitan dengan hak orang lain. Kamu mengajak orang lain, menyeru orang lain, itu bahaya. Tadi kembali kepada diri kita, bahaya kepada orang lain apa? Kamu membahayakan akhirat dia, yang seharusnya dia bisa masuk surga, dan harapan semua orang seperti itu, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, mendapatkan kehidupan yang berbahagia di akhirat nanti sebagai kehidupan abadi yang tidak akan ada putus-putusnya. Tapi karena satu orang ini tadi yang mengucapkan sesuatu tentang agama Allah, menyampaikan sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak mengerti tentang agama Allah, orang lain yang berharap surga, dia bersemangat mengamalkan sesuai bimbingannya, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan, ternyata ketika mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalannya, amalannya semuanya tidak bermanfaat. Bukan surga yang dia dapatkan, justru dia digiring, dilempar ke dalam neraka. Itu bahaya untuk orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Maka ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, masalah yang pertama, kewajiban masing-masing pribadi muslim untuk memberikan nasihat, memberikan ilmu, mengajak orang lain kepada al-haq, tapi harus didasari dengan ilmu, pengetahuan dia yang cukup tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang berikutnya. Dalam menyampaikan dakwah tadi, mengajak orang lain kepada al-haq, kepada kebaikan tadi, seorang harus bijak dalam menyampaikannya. Baik. Kita bahas ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabbmu, ajaklah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wala budda aidan min an yakunal insanu hakiman fi da'watihi. Dan juga sesuatu yang menjadi keharusan ketika seorang mengajak orang lain kepada kebaikan atau melarang mereka dari satu kemungkaran, an yakuna hakiman fi da'watihi, untuk dia berbuat hikmah, bijak dalam dakwahnya tadi. Apa maksudnya hikmah di dalam dakwah, bijak dalam dakwah? Ai yunzilul asya'a fi manaziliha wa yad'uha fi mawadhi'iha. Dia bisa menempatkan perkara tepat sesuai porsinya. Dan dia bisa memposisikan apa yang dia sampaikan itu sesuai pada tempatnya. Baik. Jadi hikmah itu bukan selalu lembut. Hikmah itu bukan selalu mudah toleransi. Hikmah itu juga tidak selalu melupakan apa yang diperbuat oleh orang lain. Tidak. Tapi hikmah itu kita posisikan dalam dakwah kita sesuai dengan porsinya. Kalau butuh lembut, ya dilembuti. Kalau butuh sedikit kencang, ya di sedikit kencang. Kalau butuh lebih kencang lagi. Dan itu tidak bisa disamaratakan. Masing-masing orang berbeda cara penyampaiannya, cara dakwahnya. Masing-masing tempat juga berbeda cara berdakwahnya. Likul lima komin makol. Pada masing-masing kondisi itu ada tata cara penyampaian dakwah di sana. Nah, hikmah adalah ketika kita mengerti harus apa kita dalam menyampaikan. Qala fayad'ul insan al-muqbila ilallahi bima yunasibuhu. Ketika seorang da'i ilallah mengajak orang lain, dan orang itu adalah orang yang terlihat bersungguh-sungguh, orang yang punya rasa harap tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampaikan dakwah kepada orang ini sesuai dengan yang dia butuhkan. Cara yang pas untuk orang ini bagaimana sih? Dia berikan kepada orang itu. Qala wa yad'ul insan al-mu'ridha bima yunasibuhu. Ketika dia mendapati ada satu orang, ternyata orang ini sulit mendekatkan dirinya kepada Allah, gampang terpengaruh hawa nafsu, gampang tergoda oleh syaitan, melalaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, bagaimana caranya? Itu khusus untuk orang tersebut. Au wa yad'ul insan al-jahila bima yunasibu. Satu waktu yang lain dia dihadapkan kepada orang yang betul-betul jahil, kosong, awam tentang masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampaikan dakwah, dia sampaikan ilmu sesuai dengan kapasitas orang yang akan mendengarkan ini tadi. Kullu unasin lahum da'watun khassah. Masing-masing manusia harus kamu sampaikan dakwah dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara khusus, enggak bisa disamaratakan semua orang. Oh, fulan kemarin bisa berubah. Dengan cara apa? Saya begini, begini, begini. Ya itu kepada si A bisa berubah. Belum tentu kamu terapkan kepada si B, bisa berubah. Belum tentu diterapkan kepada si C, bisa berubah. Masing-masing orang ada cara penanganannya tersendiri, cara menyampaikan nasihatnya tersendiri. Taib. Hal ini fikih tentang dakwah. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai buktinya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sebagai dai untuk pergi ke negeri Yaman menyampaikan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengantarkan Mu'adz ibn Jabal di atas kendaraan beliau radhiyallahu ta'ala anhu sampai di pinggiran kota Madinah, dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertolak ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fikih tentang dakwah kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau pergi ke negeri Yaman akan mendatangi satu kaum min ahlil kitab, yang mereka itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasoro. Ini pengetahuan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa mad'u dari Mu'adz ibn Jabal, siapa objek dakwah dari Mu'adz ibn Jabal. Supaya apa? Supaya Mu'adz yantabih, supaya beliau mengambil langkah, apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara pertama kali nanti saya sampaikan dakwah Islam. Berbeda kalau objek dakwahnya orang-orang musyrik. Beda lagi kalau objek dakwahnya adalah seorang yang ateis, tidak percaya tentang adanya Tuhan dan seterusnya. Kalau pengenalan tentang mad'u, tentang objek dakwah, tempat di mana dia akan berdakwah itu tidak perlu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan memberikan pesan kepada Mu'adz bahwa orang-orang Yaman dalam kondisi sekarang ini mereka adalah ahlul kitab. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan melepas Mu'adz ibn Jabal, mengantarkan berdakwah ke negeri Yaman. Silakan bagaimana caranya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, orang-orang Yaman sekarang ini mereka adalah ahlul kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara dakwahnya harus dipilih oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat yang berikutnya, demikian juga hadis-hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.